أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا به وترن وقد دخلوا به ولم يؤمنوا والله أعلم بما كانوا يكتمون. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ولم يؤمنوا والله أعلم بما كانوا يكتمون. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa idza ja'ukum lan tatkala tararaka ya munafiqul yahudi kabekum insiraka ba'e munafiqul yahudi tegesa ongkang munafik kabeh saking yahudi qalu maka ngucap yang munafiqul yahudi lafad amanna miman kan insun sadaya wa qadakhululan ala teman-teman mararanjing ya munafiqul yahudi ilaikum maring sirakabe mutalabbisina haikang tumandang kabebil kupi kalawan kufur kuhum kada kharaju lanale utawi yang munafikul yahudi ku teman-teman metu yang munafikul yahud min indikum saking sanding sirakabe mutalabbisina haikang tumandang kabebi kalawan kufur walam yu'minu lanale orang imankan yang munafikul yahud kabeh. Wallahu a'lam lan utawi Allah iku kang maha uninga bima kanu yaktumun kalawan barang kang ana yang munafiqul yahud kabe iku kumpetaken yang munafiqul yahud kabe ing ma minan nifaqi nyatani saking nifaq wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa akhlihim as-suhat labisa ma kanu ya'malun. Wallahu a'lamu bim muradi wa tara lan ningali sira Muhammad katsiran ingkang akan minum kang tetep saking yahudi tegas yahud sari'una tabagagan ya yahud kabe atawa ya kasiran kabe ya ka'una sayan tegesini bakken ya kasiran kabe ala aga fil ismi in dalam dosa al-kazibi tegesi goroh wal udwani lan zalim waklihumus az-zulmi tegesi zalim wa aklihimu suhlan mangan ya kasiran kabaing haram al-harama tegas haram karisata ya pirang-pirang sogokan labi samakan huya maluan yati sa'ala-alan ya pebarang kangana ya kasiran kabaiku minggawa ya kasiran kabaing ma amalau ming bagawanana ya kasiran haza ikilaiki amal لولا ينهاهم الربانيون الأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الله لم بمرض لولا أهلان تأرى ينهى نجاهم إن كثيرا سبع الربانيون علماء نصراني كب والأحبار لن علماء يهودي كب منهم زكون يهودي أدوى بندتا أن قولهم زكين وجبان كثيرا الإثم إن دوسا Al-kadhiba tegese goroh aklihim lan mangani ya kathiran asuta ing harap bisa makan ya bisa ala ala ini barangkang ana ya kathiran kabe iku ya sauna migawe ya kathiran kabe hu ingma atawa gitu lah bisa makan ya bisa ala ala ini barang opo barangkang ana ya rabbaniun wal ahbar iku migawe ka ya rabbaniun wal ahbar kabe hu ing taraka tegese tarku nahim tegese ninggal nyegah he ya rabbaniun al akbar maka yasaunahu tarku nahim tegese ninggal nyegah he rabbaniun lan ahbar kabe masih kene nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ka Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kanjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter yeuh Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teh iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebian. Inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeung beserta para sahabat. Di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeung Nabi. Bahkan siap tempur perang merangin Kangjeung Nabi Muhammad. Walayus. Itulah karakter Yahudi. Masya Allah. Urang hirup di tahun 1430 sekian. Berarti Inggris 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng. Teu pernah bareng jeung para sahabat. Teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter-karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tatangga urang kuari. Bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang. Urang maca sejarah baheula, urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieueukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dek dieueukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Syir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Ngabid'ahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain. Ngabid'ahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir. Ngabid'ahkeun nyana ngaji-ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fakhrur Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari ayat tafsir baru sihade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta Aqsa nu asli Aqsa anu sarua zamana harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir Aqsa eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui aya simpenan Raja Sulaiman berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam tapi teteh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata ah, eta teh bandang barang. Naon kitu garana simpenan-simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi ge, tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari deuk dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia, Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsirnya ada engke. Sih ada tak engke aya penelitian ka unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye, di Indonesia diinstruksikeun bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji nanaon kitab mana bae tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kana sejen ieu urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeng. Seluruhna 24.000 pondok pesantren, nu santrina ieu sa Indonesia aya 7 juta, nu keur diopenan ieu teh tah, na ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian, ngajina naon bae, fanaon bae, fan terus. Engke kadituna dua alternatif, imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun ka tukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu, tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang adanya di Inggris di Jerman, kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula mah, baheula nu gontok-gontokan teh, ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter. Susia nyaho sia aja sia meureun. Eta kos kitu coba tepuruh karuh. Ieu akhlak deuk dikamanakeun, ieu anak-anak urang nu karak SMP, nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan teteh kos kitu teh, tapi di satu sisi moralna de kumaha polisi sampaikeun ka geus bingungeun ya polisina geus sarua ieu de kumaha coba ieu kakarek ge awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabara puluh mungkin ratus ieu kakarek ge sabara taun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkeun ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlak, akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Ya, para kiai tenang wae, mun ditanya, ieu kumaha naon wae kitabna bejakeun? Hatul muin. Naon deui? Riya, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu perlu besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona mah. Mun ditanya engke ka dituna, siapkan teh ieu teh disejajarkan dengan formal, tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA, jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau ka mana bae. Nah, ieu, kompak kabeh utuh ulama nu sarebu teh ya. Engke sabaraha persen nyana teh ieu suarana. Namun 60% siap untuk disejajarkan, jadi berarti pakai kurikulum. Tapi lamun 60% tidak siap, tidak jadi pakai kurikulum, tetap akan diutuhkan. Ilah akar dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren, tinggal kuma kiaina. Lamun kiaina kuari bisa disogok, kiai bangpak sama kos gitu. Kita kiai. Kiai be atuh disogok atuh kumaha hansip. Sudah ceritakan cak hansip pula mata emang. Ieu kiaina bae. Dek milih bae, dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Eta pas gede kiai eta segede kiai. Tah eta kos kitu. Nah iya. Engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebab naon nyahuin Amerika. Kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranana memperkuat tafsir-tafsir, sejarah-sejarah, sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. geus dipiceun teteh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Peradaban, buku peradaban Islam teh geus dipiceun ka sungai Tigris, timbul deui kuari. Mata kewalahan selalu aya atuh hadisna Bukhari jeung Muslim teapan terus-terusan dibaca ditafsiran terus datang ka kuari tumbuh deui teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masif alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkeun kuari teh encan sukses. Mantak eta mah bakalna moal taman kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan diteliti engkena teh na ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna. Nah mantak cik kulaga bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarapkan dengan formal, tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid anak? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Yes. Tapi kan kita harus menciptakan anu-anu-anu-anu-anu aku mahasia baik. Biasa tuh. Nah, iya baka. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jahasa. Nggak timbul ke tafsir darulanya. Tuh, dibaca. Oh, wal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos gitu mah. Eueuh alif hiji bae Al-Qur'an mereaksi. Percetakan daha percetakan dah lembah Bandung sabara kali mengkaburkan percetakan da tetep bae kateliti. Alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an. Nu bisa neliti tentang alif ba. Eueuh hiji komo eueuh sakali mah. Oh, diusulkeun. Jeh, tadi mentek di pentas, pentas saya dicabut, dicokot di orang-orang nu brilian, diurangi, nu hafizul Quran. Coba taseh, dibalikan, dibalikan. Tafsir nage, terjemahan anak terus. Mentek ayat terjemahan-terjemahan Wahabi kuariye, anu datang, kau unggal kitu perumahan-perumahan, tetep baik itu bisa diterima. Iya, tafsir iya baik, jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kanjeng Nabi. Padahal mah nyana datangna teh mawa kakufuran. Kekaluar ti Kanjeng Nabi, kufur keneh bae. Jadi terobah. Walaupun dipayunin Kanjeung mah ieu nyana amanah iman deuk ngadukung itulah karakter-karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ieu dijelaskeun aya wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ ngadengikeun ayat malah indeh cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda indeh. Kau malah menurang geus ngadenge kitu ngaran ngaranna tembang-tembang Sunda ceulit ya asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jajan bari ngopi nah aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha. Barang didengarkan hatiku saya endang. Aduh, Gusti Allah. Nangis jadi santri cilongok kuari hatiku saya. Barang derbe ngadenge Al-Qur'an lain deui asa dibadugan bae hulu dak diduk dak diduk dak diduk dak diduk. Komo nu di juru mah jure. Kabadug Qur'an ngaranna. Entak lamun aya anu nundutan berarti eta nyana keur kabadug. Kabadug Al-Qur'an. Sial cina pugu aing nundutan. Sial emang sial siam. Wa idza ja'ukum di mana-mana daratang munafikul munafikul Yahud. Karanje. Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan-permasalahan. Kumaha nyana ngomongna qulu cak Yahudi Yahudi amanna. Kami ngimankeun ka Kanjeng Muhammad. Dipayuneun para sahabat. Huh. Atuh kami tepan macaan Taurat, dina kitab Taurat tepan aya keterangan-keterangan Nabi akhir zaman. Ieu Muhammad teh beuh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula. Duh, ngeunaheun jasa ngomong. Tinggal dibejaan bae besi deuk berjuang melalui naon? Bejaan kami-kami deuk kadukung. Andai kata kudu perang kami ti heula. Sebab kami nu leuwih nyaho amanna kami geus ngimankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh. Meneh Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna. Ku ari geus aya manya kudu mundur kami. Eta Yahudi teh kos kitu. Masyaallah ngeunaheun kadengena. Wa qad dakhalu ilaikum bil kufri. Nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa ka kufuran. Wahum kada kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluar ge tetep mawa kakufuran. Berarti asupna kufur, kaluar ge kufur, tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng, berhadapan jeung para sahabat ngomongna amanna. Berarti omonganana ieu diharep mah kitu ditukangkeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu. Kos urang musyawarah masjid di lembur. Begitu tek deuk nyeun masjid. Oh, siap. Emang diharep-harep ngabangun masjid teh deuk iraha. Geus pokona mah aing nu diharep. Eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia. Dek. Begitu berangkat. Saminggu ditungguan eueuh. Dua minggu eueuh, sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang. Alah, budak ngabangun masuk masjid teh. Sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid. Tolong, teman panitia, goblok teman panitia. Guys, bedak, sok ditaluturkeun. Aing ka panglima, kamari teu bisa hadir. Engke make beung mun sawah deui mah hadir geus kulit heula geus geus diajakkeun geus kabeh. Tah diharepkeun mah masyaallah luar biasa. Wah, hebat jas. Wah, hebat jas. Tapi lamun ditu kangen mah darurat kieu nya, ngeunan masjid. Beuleum habek masjid geus kitu. Eta kos kitu teh teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil juga lembur aya keneh masyaallah karim teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun-eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajenteing situasi jeung kondisi rupak luar biasa. Baheula zaman obor kuari zaman listrik. Baheula zaman surat kuari zaman SMS. Tetep bae nu taifatun zahirin alal haq moal suwung-suwung. Di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir. Tetep bae janji Allah melalui hadis tu diucapkan ku Kanjeng Nabi. Tetep bae moal eureun taifatun zahirin alal haq. Bakal aya bae saurang bae mah. Di hiji negara bakal aya bae. Di negara mana bae? Bakal aya bae. Atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae. Turunan Abu Jahal ternyata aya nengket di Cikupa. Eta tah nengket. Nengket teh jeung nongtot ka kadi. Nengket mah leuwih leutik dibanding nongtot. Kos betik jeung betok. Betik teh teh leutik dibanding betok. Padahal kita katakan nih. Tuh kos itu. Nah itu ada terus. Malaran bahkan. Bahkan. Kadugalan. Beki akhir zaman. Beki tumbuh pesat. Nuzahirina alal haq. Beki saetik. Beki letik. Beki saetik. Beki. Tapi tetap ayah. Kita tetap janji. La yazalu taifatun. Zahirina alal haq. Tetap bakal ayah baik. Di saat-saat. Batur teak. Beg. Ngilu. Kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hadis Kanjeng Nabi tanpa pamrih. Eta mah geus janji bakal aya bae jangoboran masyarakat. Eta mah geus nyaho mah sabodo, dibejakeun haram ge haram. Atuh terus bae eueuh basa halah tah mah. emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu teh mah. Oh masalah. Dijadikeun suluh doang dibalik-balik pake ngarerab. Teh eta mah geus sabodoh bae, ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae. Dak muncul Gus Dur di Indonesia. Diakui atau tidak diakui, dunia telah mengakui. Lantaran yang ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu. Keambil ku Amerika. Gulingkan. Kadanya Saddam Hussein. Dengan gaya seperti Saddam Hussein. Geus kanyaoan ku Yahudi. Keambil ku Yahudi. Bahaya gede. Habiskan. Timbul deh Kadhafi. Keambil ku Yahudi. Kieu ieu mah karakterna teh. Zohirina lalah teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana. Tah ti ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki, hancurkan. Tapi anu mampu yang maot dengan biasa bae. Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia. Kajeng ku kumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak, mengaku atau tidak, justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden. Kos-kos kitu bae zahirina alal haq teh kos kitu tak per kabupaten, per provinsi, per negara bakal aya bae sekup dah sekup nasional atau internasional. Zahirina alal haq teh aya bae. Sakedeung atawa kebelna lain urusan urang, urusan Allah. Ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae. Manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya. Lantaran engke beusi disidang. Ketika persidangan akhir di mahsyar engke, maneh kunaon pinalawa kunaon milu ka Yahudi apa informasi? Aya cakabehan teh. Di tahun sabaraha maneh hirup? Tahun sekian. Sazaman harita rajaan. Anu kiaina saha? Pernah maneh ngadege informasi? Pernah. Nurut apa henteu? Henteu, neraka sia. Jam persidangan. Sia hirup tahun sabaraha? 2000 sekian. Zaman saha? SBY. Kiaina saha sabae? UJ. Jadi tak kenaon eta nyana? Anu zikir cek nyana. Zikir lah kumaha? Mere duit urang ka nyana. Tah eta pan. Oh, berarti jeung UJ-UJ-na tadi. Gitu tadi tanya ke orang. Zaman saha sia? Hirup zaman anu kiai saha? Kiai anu. Pernah sia ngadenge? Pernah. Milu sia ngaji? Henteu. Haji sia nyaho ka hukum? Henteu. Kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama. Aya kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus. Neraka sia. Jam sumpah doang kos kitu. Sidang bupatina. Bupati saja. Bupati anu. Nah, di zaman sia jadi bupati aya kiai weh. Aya saha kiaina saha kabupaten? Catet anu. Calon ku siap pernah disogok 99,9. Calon teu pernah disogok si anu. Ngabentakeun hukum, ngabentakeun. Pernah nyana nyaritakeun bahwa korupsi haram? Pernah. Aisyah korupsi tante? Ya yes, seetik. Berarti ayat. Ngajin teu? Teu pernah. Neraka. Tinggal kitu doang mah. Jang saksi doang ke dia umal kiamah. Aya bae zahirina alal haq murni. Jang sumpah engke. Sia hirup di tahun sabaraha? Sekian. Aya kiaina? Aya. Nyaritakeun naon? Hukum. Nyana osok ceramah? Osok. Haji sia milu kadinya. Haji sia ngalakukan? Teu kula manuturkeun we. Sorga. Sorga sia. Ha. Haji sia kurang sabaraha mah salat ngan milu doang. Heuh. Gua mah di sadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sekian teh. Haji sia kadi teu dahar. Dahar gua ge. Pokona zikir dahar. Mere sida kana? Henteu. Kurang sia, tuh mereka be ujung nur bertukang dahar na. Jadi kurang mah tukang dahar na. Oh guys ya, nur tukang dahar na guys kasor kata guys kasor. Heh, tapi kau mah jang saksi doang. Masya Allah, zahirina alal haq teh kos gitu. Tetap aya bae. Anu teger per dunia, per kabupaten, per kecamatan, per desa aya bae, sa desa. Sak RT ge aya bae RT tangta eta teh jang saksi saking gede engke teh urang disidang saurang masyaallah. Nailah karakter Yahudi teh seperti kitu. Asup ka Kanjeng Nabi nyarita amanna kaluar ti Kanjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan yeuh di jero hatena. bajar teh merenti nyahoan Gusti Allah. Mendek diteruskan ke dina. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahalnya nama asup yang keluarga tetep bete iman ka Kanjeng Nabi sama sekali. Berarti di jerona aya anu tersembunyi. Wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninga bima kanu kana rahasia. Kana nifak, kana munafik, nifak nu aya nu tersimpen di jero hatena. Majar teh teu nyaheun padahal Gusti Allah mah maha uninga kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena. Urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah henteu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia jeuh. Kanyahoan, eueuh jang nyumput urang teh kanyahoan bae. Pangneangkeun hiji tempat teu ka nyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu deuk maksiat urang diditungeunaheun mabok zina judi. Ya eta mah pulo eta mah teu ka nyahoan ku Gusti Allah teu ka deuleuan. Mun aya pulo nu teu ka deuleuan ku Gusti Allah asana 1 meter 100 juta dibeli bae. Deuk indahan di ditu teh abeh teu ka nyahoan ku Gusti Allah. Tapi pan teu aya kabeh ge ka nyahoan ku Gusti Allah. Libagin min mafar. Tempat lumpat jang maksiat ke Gusti Allah. Jadi orang di mana baik atau kanyahuan? Orang di imah, leulit TV, Allah menyahun. Wah, isi aku nonton TV baik. Kadalan. Kanyahuan ku Allah, orang sesumputan dek nonton golek. Deh, ya orang make kiai ieu, make kumis palsu, make jenggot palsu. Deh ulah kanyahuan. Ku masyarakat ternyata sok ngaharam-haram. Sekorodong haju asup ka handapeun panggung. Haju di dinya nya ngaroko bae lut lak cilik teu kanyahoan engke ngadengkeun dalang untung bae eta sindena teu kiih. Mun kiih nya kasih kakihan sinden. Bareng tanggah teh waduh, oh deuk lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat ka kana kajeunlah bil barokah. Teteh-teteh kajawan ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu penyaho aing teu neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kanjeng Nabi kos kitu disatukangin mah henteu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yak umun apa lain Gusti Allah maka nu disimpen di jero hate para ya. Wa tarakasiran hum yasaruna fil kufr wal udwan wa akrimus suh Muhammad anjeun bakal ningali kasiron lolobana minhum ti Yahudi-Yahudi. Mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neuleu anjeun teh yusayauna fil ismi. Nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi. Lamun aya dosa, guru-guru kudu pangheulana bae, embungeun pandeuri. Nomor kedua, walau duaan, yana pilih bima dosa teh, buhang-bohong, terutama omongan maki, tapi ditaktukangin malain. Dosa jeng saja banakunya natea, dipigawe panghulana walau duaan, jeng zolim-zolim, berbagai permasiatan. Padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklih musuh cek ahli. Naon kitu bayan mah. Ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib. Ismi teh di jelona geus terkandung udwan. Ismi teh di jelona geus terkandung aklih musot ngadahar-ngadahar barang haram. Ismi teh mencakup kana bil maasi, mencakup kana maksiat-maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa. Tapi di dieu dijelaskeun deui berarti ieu teh aqul khos alal am. Nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna. Mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isukieu sore kitu dihareupeun mah kieu disatukangeun melain eta Yahudi madak cekolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeup di mana-mana keuyeup tek bae cicing waduh nya mah Iye cacakip nage kaluhur mata nage molotot tapi mundur toel de lempangna mundur. Eta keuyeup nu matak Yahudi-Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeup-keuyeup. Keuyeup teh kos kitu teh. Iji ismi bohong. Dua wal udwan selalu zalim zalim aniaya aniaya. Ya kiai dianiaya, ya ustad dianiaya, ya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, ya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya baik. Iyalah karakter-karakter Yahudi teh ya. Nyana mah teu resepeun aya kedamaian teh. Ya. Hayang riweuh baik etalah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kosong. Tidak senang melihat negara damai. Tersepen jelema damai. Nyana mah hayangna kalut bae. Der dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah. Wah, bermacam-macam. Nyeun tandingan. Ieu Yahudi teh kos kitu tersepen aya damai. Nyana mah tersepen aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji. Datang ka datang diuk ngopi ngaroko balanja balik pan damai teh teu kos kitu ngaranna. Aduh, tersepen Yahudi tokos gitu tersepen biasanya nama tak nyin akses nyin yang nama bangsa nun tepi damayin pidamayin tanah mantak kesbaik di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang baik tentremkan diri urang ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala lantaran di jerona te ayo nu keluar tina itu pembuatan-pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi ah geus ancur-ancuran geus urang pulah pilih bae salametkeun jeung moal kebel ieu mah hirup teh moal kebel ieu ngaha naon kitu ngaranana kitu ngahareupkeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngaleumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ayo bener jasa sama jamual rada bener bae. Bener jasa sama jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunan. Cak bupati emang moal ben moal we kajian ku kumaha. Moal cak kula moal imah rada dong rada. Sebab naon atuh itu informasi di luhurna. Ayo baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan. Ayo kuari mah nu malingna satpam. Dek bener kumaha atuh. Nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik ku ari mah justru pamarentah urusanin rakyat atuh dibalik deh bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri pitangkepeun eta teh pan nu ngurusan urang berarti nyana urusanan urang jauh keneh ka bener teh imah rada bener rada. Hehehe, bener. Geus urang ngadagoan rada bener, urang yuk urang ngabebener babarengan. Urangna rakyat nu bener, bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener. Lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan, kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan. Baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan, pamajikan urang, anak urang rapihan, tatangga urang. Daek jeung teu daekna mah teu sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Haa, Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa, guragiru dina ngabohong, guragiru nyana mah dina zalim, guragiru dina ngadahar haram, aklih musuhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba. Lamun teh mah aya kreditan nyana mah mambung tinggaleun ku batur ti heula. Duh, nyana mamalah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana. Kitu kene lamun aya pilkades, pilkada, pilgub, pilpres, eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana. Eta teh aklih musuh. Haram teh risa, riswa, eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan. Haram, mantak kiai teh jadi panutan. Mentak kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing mah nu ngaji teh tata dina aya 100 ku ari ngaletikan jadi 20. Ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaga. Tanaga nya na meunang nyogok, aya atut liwat nya na nyokot. Ayo sia kiai, kemari diberes 100 ribu kan. Ngaku sia. Ah, rukun wudu sia moal laku ka jeung ku. Tetep ceuli aing datang ka laku bae. Aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim. Percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi. Lamun dateng sia ngadahar sogokan-sogokan kos kitu. Nu 3 juta aya kan? Aya nu 3 juta. Anu sabaraha juta deui? Sia-sia meureun diberena. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dahar ku sia. Ucapkeun ku sia rukun wudu teuk-teuk datang ka laku bae. Cenah udang-udangna gede. 5 make udang-udang sia. Hayu tumpukeun cenah geus kolot. Jenggotan jeung geus kuisan. Moal laku sia gajeun kukum paling diseungseurikeun sia. Naon sababna? Yeuh, energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aklihumuswat bejakeun ka kiai nu make udang-udang. Ya, kitu kitabna beusi teu percaya. Wa aklihumuswat Yahudi nu geugeuraan ngadahar barang sogokan. Rukun wudu cenah teu laku bongan sia. Bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalima kula kuna kula pangmagahankeun ngaji haye nyohor rukun wudu. Duh pohara jasa ta kiai. Boga mustika ti Kanjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake ka hayang ku tatangga. Panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa. Ieu mah deuk bae urang geus ngayakeun pangajian teh. Sanu ngajina kian. Sanu ngajina kiaian. Esok waean ge tu. Kan sakitu hebat teh ngomongna. Lain ngomongna kunaon? Kamari, kamari hadir. Di mah di lapangan nya anu ceramahna. Ayuh sia, iki sokat ka si sokat di bararek kiai duit. Di belar aja sebelar aja di pasar kemis aja. Aing mah ngabejakeun doang ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana-mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat kaniai. Ieu wa aklih musud santaran aya karakter Yahudian di jero. Cenah kula mah dicokot ieu aju aju aju menta deui. Ai lain lalagaan ieu urang keur ngaditakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina. Tah di dieu baca sakali dia hayang hayang resep yeung masih. Hayu geus horeng geus teu kudu ka jawara-jawara. Jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun. Emang aing mah kos kitu waktekna. Tah tepan mah kiai. Sakali dia mah kiai. Make udang-udang, Kiki Wirna ge panjang. Tapi pan sogok teh ieu ayatna baca deui goyeng ah. Bisi jan kabacain deui ku kiai atuh, bagani nu kabari mah teh aya gore hadir sia nyawan we teh kiai jeureun. Lain nyawan we aing nanyakeun, sasa kiai anu hadir kiai anu tikukun aya anu anu anu. Aja di pasar kemis aya kiai anu ceramahna sa si anu si anu si anu. Didukung ku sa ku kiai anu deleukeun sia. Gerak ngaji sia jeung masyarakat. Masa depan sia suram sia. Parukunan sia moal laku sia ka jeung guku mah ge. Sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui kuring. Wa tara aduh loba kiai teh cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sial jajagana tuh ieu mah jeung kiai bae tuh ka dieu aya loba mah duh masyaallah masyaallah masyaallah Inggris lain masalah ilmiahna apikna baheula mah boro-boro disogok aya teh bae nu ekah ye nu ekah embungeun ngadaharna kunaon can bisa elmuna baheula korban teh seut embung kurang can bisa ieu narimana elmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ka ditu tanduk ya kulit babagi ka ditu aye dagingna ka imah aduh aye ari risin geus aduh Gusti Allah Allah Aset-aset lain ilmu-ilmu mah babarin mentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na taeta. Taeta kos kitu ku ari cara petang jasa. Teu masantren ge ku ari jadi kiai. Kiai Haji Oma Irama. Teu kada ge jama santrena sugan kada ge dicisok ka masantren henteu. Tapi jadi kiai tu kiai bae ka ditu. Nutu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum meunang di Kiai Haji. Dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak bat hak masing-masing teh dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula. Dakwahna tuh kenyana mah kuduna di panggung bae. Di panggung bae. Dakwahna teh ulah di masjid jana mah. Jeung geus ngadengekeun ge make anting, make kongkorong ka dieu teh. Oh, kongkorong emas, kongkorong anjing dipake kunyana. Kitu atuh dakwahna. Heh, mari kita dengarkan. Jeng jeng jeng. Ya anda dakwana kos kitu ulah di masjid make sorban ulah. Lain potongan anak atuh nya mah. Da kos kitu. Jadi nya nama dakwahna. Dengarkan ya, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Hayu Gusti Allah. Henteu salah ngan kos kitu dakwana. Sek suan hiji dua atur milu kanyana. Ngan haju di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu sakarakter sakarakter. Dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah. Nah, jelema-jelema nu berkarakter Yahudi watara kasiyam hum anjeun Muhammad bakal nulim mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayauna fil ismi gegeraan gagancangan musabaqahnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong. Dina ngalaksanakeun berbagai permasyiatan wal udwan jeung zalim-zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram, sogokan-sogokan riba-riba jeung berbagai haram-haram malah barang dideul dina kitab kabair teh. Lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari. Mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang, kemudian di Pemda hayang naek, hayang jadi Pimpro dan lain sebagainya nyogok-nyogok ka bupati. Kemudian hayang naek guru, jadi guru honor, hayang jadi guru PS, tina jadi guru PS, hayang jadi kepala nyogok-nyogok-nyogok. Hayana di kalangan kos kitu bae. Kitu kene hayang boga naek jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua. Tina balok hiji kana balok dua. Atuh cek urang mah nyogok-nyogok teuing balok di mah aing loba panggul we los ku sia. Tuh, tina bintang hiji kana bintang dua datang ka bintang tujuh paruyeng. Nyogok ka teh mana aya nu henteu nyogok. Kalangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu. Baheula mah teu nyogok di taun awal-awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge saanu daek teu nyogok-nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikeun ajang ku ari mah teh bae aya wadahna yayasan ku ari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali menampung ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaeng geus tapi supancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai-kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon. Tuna naon? Bener kieu? Bener. Mun pokona mah ka dieu bae unggal bulan ka bulan ngadoakeun cek jeung teh. Teu kieu upload deui. Sarwana kudu tegas. Hei kumaha ieu jalan mun ieu teu lamun henteu nyogok teu bisa. Ulah haram. Hideu sabode si eta mah. Geus nyana di alam ku Gusti Allah. Oh, berarti tegas. Adapun nyana deuk nurut deuk teu urusan nyana. Ulah kieu puluh ya pelaya kieu kumaha aja lamun henteu nyogok mah teu bisa. Teu bisa nya, teu bisa. Heuh nya hese nya. Oh, kieu yang teu bisa jasa. Cuma tuh, aduh, tenang naon lah, sekali-kali mon, tenang naon. Oke sih, alamun nges asup, atuh, kak dia sering mau jeruk ke aingnya. Itu Allah, kiai lah. Potongan goblok kawe. Itu aing kiai Allah malahin gitu. Kiai, jatuh bisa, ya. Demun orang jadi pemda, temen, untuk nyogok, tuh bisa. Kata haram, kata haram. Nges, balik ya, nak. Nurut, tenurut, urusannya, nak. Ngan kiai di alam, kubusya Allah. Oh, cak Allah, kiai aing, sia. Naik derajat, sia. Rajan tebuka mobil, lo masalah guys. Masya Allah Karim, di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan bari. Jadi lurah-lurah na nyogok rakyat na disogok kabeh kan. Baheula mah tek deuk pilkada. Deuk naon kitu ngajadikeun bupati. Tah eta teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya. Ah, di urang teh aya 50 kursi, beuli 30 geus mayoritas suara. Geus kajeunta mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata. Tapi rakyat bapa henteu ka sogok-sogok. Tapi ketika drek dibuka otonomi daerah, ya pilih langsung ku masyarakat. Dek, masyarakat na dibelian. Dek, gesaya, tanda tangan malah. Zet. Wah, luar biasa. Aya sabara persen kiai anu teu narima sogokan. Aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan. Aya sabara persen pemuda nu teu narima sogokan. Etalah nu ahli Allahna, anu surga, anu mempertahankan. Kajian aing mah teu ngaroko ge. Nu penting mah aing mah cak Allah bae. Aya sabara persen nu kos kituna sadesa. Coba hayu. Masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh sabara persen nu teu ngridit, kagincu-gincu ngridit. Kabeh ngeridit. Nah, ieun engke lamun ngeridit bakal dibere azabna tilu rupa. Hiji bangkong. Bakalna bangkong loba sakos jaman Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Nomor kadua cacing geus ingkar hayap. Nomor katilu hileud. Hileud, hileud ku ari di Jawa Timur hileud tilu kecamatan Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopatna, opat perkara. Ieu keong bakal keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya. Asal geus Ambalaya riba jeung sogok opat perkara. Hiji kodok, nomor kadua cacing, nomor katilu hileud, nomor kaopatna keong. Tah, ulang kula mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana. Hayang nu mana eta siksa? Inggris jasa di zaman Kanjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal sagala rupa pinuh ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong-bangkong hese. Teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae. Ye keur masak ge keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masyaallah, aya geus azab mah kos kitu. Ki cacing. Tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi. Hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare hilib sare ge. Moal bisa ku kitu ye mah jak kudu kulu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah per daerah. Kemudian di Jepang anu luar biasa, diurang ge diurang saeutik deui hampir jasa ye. Nu mantak kudu loba istighfar ge, kudu loba istighfar ye Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing, ieu teh rempan jasa ye Banten teh teh hiji Merapi kadua, ieu aya goncangan-goncangan naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min lalik begitu diteropong ialah dua sogok dan kredit geus Ambalaya presentasina teh geus meludak anu luar biasa mentak lobakeun maca eta ta la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minazzun fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus berang jeung peuting ieu bahaya sogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teya arrosi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu nerima sogokan neraka padahal geus jelas. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Jadi geus kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu. Takarak ditambahi doang mending mun gede. Cepek doang. Ya, ikan naon cepek. Masya Allah Karim. Sabaraha ustad malah dikekentonganan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kaya di akhiratku mama disafaatin lain sapaatan sepaatin ayo ngis ku mama sudah gak ada yang ikan kiai kaya nung haram-haram jeng mamang ke kan raka jahanam udah di akhirat di akhir zaman ngis kos kira. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba? geus dibahas teteh kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna. Ah, sabodo teh euing. Nah iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena opat perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zil zalaha digunjang ganjing tanah. Ieu kuat. Riba jeung riswah teh ambalayah bakalna zulzilatil ardu zil zalaha wa akhrajatil ardu azqala. Nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa. Timimiti tsunami datang ka gunung, datang ka goyang-goyangna sagala rupa. Ah, geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana sehatan. Buang ka warah jasa. Pohara ieu antara sogok jeung riba teh, beuh pohara jasa. Masya Allah, berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Timimiti kiaina geus puguh pejabat nama. Atuh geus tinggal digoyangkeun deui ku Gusti Allah. Jajak Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya-ngarunya ka bapa sia, ngarunya-ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing ceuk Gusti Allah. Balikeun, gebrak sekian ribu pae. Banjirkeun, dah tsunamikeun, emang siksaeun aing. Cek Gusti Allah. Kajen teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tamah. Dipilihin kana ge kan kadeuleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade. Ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong. Ieu ku ari mah ieu Masya Allah. Hileun bulu. Atil kana geus tilu kecamatan ku ari lain tambah merembet geus opat kecamatan. Beuh, mun diliwat di Jawa Timur deuk bae ka Tangerang, Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan dirinya mah. Pasar Kemis mah moal diliwat ka Cikupa sapata. Weh, geus aman Pasar Kemis sakali tukar aja. Tinggal Pasar Kemis dong sakali geuskeun. Jaya Puri cenah dirinya. Aduh, Gusti na'udzubillah min walik wa min zalik. La ilaha illallah hese jasa. Hanya beberapa gerintil tapi tetap baik ayah bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunan urang ngeridit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabareut sia yeuh nyogotna bareut 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah tawar menawar Gusti Allah. Dan mana kurang imah sakadar nyaritakeun. Sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus tibaheula sogok menyogok. Guru-guru geus tibaheula sogok menyogok tehnya. Kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus tiheula tama sogok menyogok teh. Limbah pabrik nu tatadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok. Malah jadi huru-hara gede. Kuari mah nu endek asuk ngage make sogok menyogok deuk milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah aing geus mah mesti kitu disogok ieu teh teu mah bawa bae ka ditu ka milih mah kulama kumaha henteu bae kitu teh tawaran kredit teh teu mamal sada bagus teh jelema bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa. Pastinya sampah. Aman tina sogokan, aman tina kreditan. Eta karakter Yahudi teh. Kos kitu teteh musabaqoh gagancangan gura-gira. Dina ngalaksanakeun dosa, zolim, jeung ngadahar, sogok-sogokan. Termasuk riba-riba. Lebih sama kamu ya malu. Yakin panggoreng-goreng napagawean. Yahudi-Yahudi nu dipigawe ku nyana model tadi. Emang eueuh kiaian di Yahudi, emang eueuh kiaian di Nasrani. Laula yanhaumur rabbaniyun. Wallahu a'lam. Soal.